Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman mazida amma ba'd ikhwani fid din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Telah tergambar bagi kita bagaimana persiapan yang terjadi dalam proses akan terjadinya pertempuran Uhud, di mana para pemuda, dari pemuda-pemuda kaum muslimin, mereka begitu bersemangat mendapatkan tantangan dari kaum musyrikin, dan mereka pun meminta untuk bertarung dengan pedang-pedang mereka di tempat terbuka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pendapat mereka, yang kemudian Rasul membagi pasukan kepada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah muhajirin, dan yang membawa benderanya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok pasukan Aus, di mana pembawa benderanya adalah Usaid bin Hudair radhiyallahu taala an. Dan yang ketiga adalah kelompok Khazraj, dan yang membawa benderanya adalah Al-Habbab bin Al-Munzir radhiyallahu taala an. Maka kemudian pasukan ini yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak setelah salat asar menuju Jabal Uhud, menuju Bukit Uhud. Maka tatkala sampai di sebuah tempat yang dinamakan Asy-Syaikhain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeriksa pasukan. Lantas kemudian beliau radda as-sighar, mengembalikan anak-anak yang masih sangat muda umurnya. Akan tetapi di sisi yang lain, beliau memberikan ijazah, memberikan izin kebolehan kepada Rafi' bin Khadij ala sigharihi. Padahal beliau juga masih sangat muda. Namun hal itu dikarenakan beliau seorang yang sangat mahir di dalam melempar panah, di dalam memanah. Maka berkata Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an, karena sebelumnya beliau juga tertolak, jadi dikembalikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, masuk dalam daftar yang harus dipulangkan kembali. Maka Samurah bin Jundub menyatakan, ana aqwa minhu, aku lebih kuat darinya ya Rasul, daripada Rafi' bin Khadij. Aku sanggup untuk membantingnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya untuk tanding gulat, untuk bergulat. Maka Samurah kemudian bergulat dengan Rafi'. Naam. Dan ternyata beliau memenangkan pergulatan, maka Rasulullah pun memberikan izin kepada beliau radhiyallahu ta'ala an. Dan di tempat tersebut, di daerah Asy-Syaikhain, shalla al-maghrib wal isya, beliau salat maghrib dan salat isya, kemudian beliau bermalam di sana dan menunjuk 50 orang, naam, li hirasati al-mu'askar, untuk menjaga kemah dari pasukan. Menjaga kemah dari pasukan. Falamma kana fi akhiril lail irtahala qabla al-fajr. Maka tatkala di akhir malam, maka beliau pun bergerak sebelum fajar. Dan memang ini termasuk di antara strategi peperangan yang selalu atau sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sering beliau di dalam pertempuran beliau menyergap musuh di waktu-waktu tersebut. Serangan fajar. Di saat manusia sedang terlelap nyenyak dalam tidurnya. Maka di waktu tersebut Rasulullah alaihi salatu wasallam bergerak. Sebagaimana pula di antara tujuan yang lainnya adalah di saat Rasulullah mendengarkan azan dikumandangkan di daerah itu, maka Rasulullah mengurungkan niatnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengurungkan niatnya untuk menyerang kampung tersebut. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam sallaha bisyaut. Beliau salat di daerah Asy-Syaut, wa hunaka tamarrada Abdullah ibn Ubay bin Salul. Maka di tempat itulah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafiq, Rasul Munafiqin, dia melakukan pembelotan. Melakukan pembelotan. Naam, berbalik kembali menuju Madinah. Dan kembali pula bersamanya sekitar 300 min ashabihi. 300 orang, tidak tanggung-tanggung. Mencapai 300 orang yang dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kondisi ini benar-benar memberikan pengaruh dan melemahkan muslimin, serta terjadi kegoncangan di tengah-tengah Bani Salimah dan Bani Harithah. Mereka sampai labil untuk terus berperang, maju bersama Rasulullah, ataukah balik mundur mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan hampir-hampir saja dua kabilah ini pulang kembali. Walakin sabbatahum Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menguatkan tekad mereka. Naam, dan sebelumnya jumlah kaum muslimin mencapai 1000 orang dalam pasukan Uhud tersebut. Sehingga tersisalah sebanyak 700 orang. Naam barakallahu fikum, setelah dipengaruhi dan pulang kembali bersama Abdullah bin Ubay ibn Salul. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju bergerak menuju Jabal Uhud. Dari jalan kecil di sebelah timur. Sehingga barakallahu fikum, beliau membiarkan musuh, meninggalkan musuh fi janibi al-gharab, di bagian timur, hingga beliau sampai di lereng pada celah lembah. Naam, menjadikan dataran tinggi Uhud membelakangi beliau. Ini membelakangi dataran tinggi Uhud. وَبِذَلِكَ صَارَ الْعَدُوْ حَائِلًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ. Sehingga dengan itu, jadilah musuh dalam posisi antara kaum muslimin dengan kota-kota Madinah. Maka di sanalah barakallahu fikum, Nabi SAW menyiapkan pasukan dan menunjuk 50 orang pasukan pemanah di Jabal Ainain. Naam, di Bukit Ainain, dan bukit itulah yang kemudian dikenal dengan Jabal Rumah. Jabal Ar-Rumah artinya para pemanah. Ar-Rumah itu para pemanah. Karena di tempat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 pasukan pemanah tersebut yang merupakan boleh dibilang pasukan organik kalau bahasa kita, yang memang mereka ahli-ahli dalam memanah, bi qiyadati Abdullah bin Jubair Al-Ansari radhiyallahu taala an, dengan kepemimpinan Abdullah bin Jubair Al-Ansari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, pasukan pemanah ini, untuk menghalangi kuda-kuda musuh. Jadi kalau kuda bergerak maju, maka mereka yang berupaya menghalaunya dengan panah-panah mereka. Demikian pula di sisi yang lain, wayahmu zuhur al-muslimin, dan mereka melindungi punggung-punggung kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada mereka, alla yatruku makanahum, agar tidak meninggalkan tempat mereka sampai datang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kondisi menang kaum muslimin atau dalam kondisi kalah. Tidak boleh satupun orang dari pasukan pemanah itu yang meninggalkan tempatnya kecuali telah ada perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menang ataupun kalah. Demikian pula di sisi yang lain, kaum musyrikin pun menyiapkan pasukan mereka dan mereka maju ke medan perang, di mana para wanita-wanita mereka membangkitkan semangat-semangat mereka. Para wanita itu berputar-putar dalam barisan mereka, memukul-mukul rebana dan membangkitkan keberanian mereka, serta mendendangkan bait-bait syair. In taqbilu nu'aniku wa nafrisu annamariqa aw tadbiru nufariqu firaqun ghaira ma ghaira wamiq. Kalau kalian maju, kami beri kalian pelukan. Ini kata para wanitanya mereka. Dan kami akan membentangkan untuk kalian bantal-bantal. Tapi kalau kalian lari mundur, kita berpisah. Dengan perpisahan yang tak ada lagi rasa cinta. Otomatis mereka menggebu-gebu dengan bait-bait tersebut. Naam. Dan mereka mengingatkan kepada para pembawa bendera atas kewajiban dan tugas yang harus mereka tunaikan. Ini para wanita tersebut. Wayaha bani Abdiddar, wayaha humatul adbar, darban bikulli batar. Ayo wahai bani Abdiddar, penjaga, wahai para penjaga garis belakang, tebaslah dengan setiap pedang-pedang kalian. Terus dibangkitkan semangat mereka oleh para wanita tersebut. Selanjutnya, al-mubarazatu wal-qital, pertarungan dan peperangan. Kata Syekh menyatakan rahimahullahu ta'ala, wa taqaraba al-jaishani, berhadapanlah dua pasukan tersebut. Lantas kemudian tampil Talhah bin Abi Talhah al-Abdari sebagai pembawa benderanya kaum musyrikin dan orang paling pemberani dari pasukan kuda Quraisy. Talhah bin Abi Talhah al-Abdari. Dan dia menantang duel sambil berada di atas kudanya atau di atas untanya, mengajak duel. Fataqaddama ilaihi Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala an, Maka kemudian majulah Abdullah atau Az-Zubair bin Al-Awwam. Sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam maju memenuhi tantangan dia. Naam. Kemudian menerkamnya seperti terkaman singa. Naam, hingga ia bergulat dengannya di atas kudanya, lalu menangkapnya dan membantingnya ke tanah. Kemudian dzabahahu bi sayfihi. Az-Zubair bin Al-Awwam menyembelihnya dengan pedangnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan kaum muslimin pun bertakbir bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, setelah itu perang kemudian berkobar. Setelah terjadinya duel tadi, pada setiap titik, sementara Khalid ibn al-Walid yang waktu itu masih dalam barisan yang musyrikin, dia berusaha dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu berada bersama pasukan kuda kaum musyrikin. Naam. Berusaha sebanyak 3 kali untuk mencapai posisi paling belakang kaum muslimin. Naam. Berupaya untuk menembus garis belakang. Akan tetapi pasukan pemanah menghujani beliau dengan panah-panah mereka hingga membuatnya terpukul mundur. Hingga membuatnya terpukul mundur bersama pasukan berkudanya mereka. Dan kaum muslimin memusatkan serangan mereka kepada para pembawa bendera musyrikin. Di zaman itu, barakallahu fikum, yang namanya bendera tetap tegak itu menjadi simbol bahwa mereka masih kuat bertempur ataukah mereka telah kalah. Selama bendera masih tegak, terus mereka akan bergerak maju dengan semangat mereka. Lah, sehingga kaum muslimin barakallahu fikum memusatkan serangan mereka kepada para pembawa bendera musyrikin. Hatta qataluhum an akhirihim. Hingga mereka bisa membunuh sampai orang terakhir. Naam, yang berjumlah 11 orang pembawa bendera. Mencapai 11 orang pembawa bendera. Fabaqiya al-liwa saqitan, maka bendera itu pun jatuh ke tanah. Dan kaum muslimin semakin menguatkan serangan mereka. Naam, kepada sisa-sisa titik sehingga mereka merontokkan barisan-barisan musuh. Naam. Dan mereka menewaskan kaum musyrikin. Namun Abu Dujanah dan Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua mendapatkan ujian fi dzalika bala'an hasana, dengan ujian yang baik menjumpai syahid di medan tempur. Maka di saat kondisi itu, naam, dan kemenangan yang sudah mereka dapatkan, qutila Hamzah bin Abdul Muttalib asadullah wa asadu rasulih, yang merupakan singa Allah dan singa rasulnya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Hamzah dibunuh oleh Wahsy bin Harb. Wa kana abdan habasyyan mahiran fi qadhfi al-hirbah. Dia ini seorang budak dari Habasyah, budak Habasyi, dan seorang yang sangat mahir dalam melempar tombak. Ini Wahsy. Sementara tuannya Jubair bin Mut'im telah memberikan janji kepadanya untuk memerdekakannya jika Hamzah terbunuh. Jika Hamzah terbunuh radhiyallahu ta'ala an. Dikarenakan Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu beliaulah yang telah membunuh pamannya, paman Jubair bin Mut'im. yaitu Tu'aimah bin Adi dalam perang Badar. Naam, Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an, sama dengan Khalid ibn al-Walid yang masih dalam keadaan musyrik. Naam. Maka Wahsy kemudian bersembunyi di belakang atau di balik batu besar, mengintai-ngintai Hamzah radhiyallahu ta'ala an. Maka tatkala Hamzah Naam sedang memotong kepala atau leher Siba bin Urfutah, seorang dari musyrikin, sementara Wahsy ini bidikannya sudah benar-benar tepat, Naam, maka ia pun melemparkan tombaknya kepada Hamzah radhiyallahu ta'ala an. Maka beliau pun terkejut. Akan tetapi tombak itu telah mengenai isi perut beliau. Dan keluar isi perutnya di antara dua kaki beliau radhiyallahu ta'ala an. Fasaqafa, maka beliau pun jatuh. Walam yastati an-nuhud, dan tidak sanggup lagi untuk bangkit sampai beliau gugur radhiyallahu ta'ala anhu. Lah, kekalahan ini telah menimpa kaum musyrikin hingga mereka lari menyelamatkan diri. Mereka lari menyelamatkan diri. Para wanita tadi yang membangkitkan semangat-semangat mereka, juga mereka lari terbirit-birit. Dan kaum muslimin mengejar mereka, Naam, sambil meletakkan pedang-pedang mereka. Wa ya'khudhunal ghanaim, dan mengambil ghanimah. Ghanimah sudah dikumpulkan oleh mereka. Wa hina idzin akhta'ar rumah, maka di saat itu terjadilah kesalahan pada pasukan pemanah. Ternyata turun dari mereka arba'una rajulan, 40 orang. Dari jumlah berapa tadi? 50 orang. Hanya tersisa 10. 40 orang turun untuk ikut bergabung mengumpulkan ghanimah. Berinisiatif membantu muslimin yang lainnya mengumpulkan harta ghanimah. Padahal pesan Rasulullah tadi apa? Jangan ada satu orang pun yang turun sampai ada perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menang ataupun kalah. Dalam kondisi barakallahu fikum, kata Syekh, sudah ditekankan kepada mereka untuk tinggal diam di tempat-tempat mereka. Akhirnya dengan kondisi itu mereka telah turun sebanyak 40 orang. Maka dengan begitu cepatnya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu, Naam, mengambil kesempatan tersebut. Maka beliau menyerang 10 orang tersisa yang ada di Jabal Rumah hingga membunuh mereka. Lalu kemudian beliau mengitari Jabal Uhud. Memutarinya hingga sampai ke posisi paling belakang muslimin. Naam, berada pada posisi paling belakang muslimin. Kemudian melakukan serangan dengan Naam strategi serangan melingkar. Maka meringkiklah kudanya dengan suatu ringkikan yang diketahui oleh kaum musyrikin. Akhirnya yang mereka tadi sudah lari terbirit-birit, lari tunggang-langgang, kembali berbalik. Mendengarkan ringkian kuda Khalid bin Walid. Maka kemudian mereka kembali mengangkat benderanya, atau salah satu dari wanita itu mengangkat bendera mereka dan bergabung di sisi Khalid, sehingga mereka pun menjadi kuat. وبذلك وقع المسلمون بين شقي الروحى. Maka dengan itu terjebaklah kaum muslimin di antara gerigi-gerigi alat penggilas. Nah, dari pasukan tersebut yang melakukan serangan melingkar. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala, hujumu al-musyrikin ala Rasulillah wa isha'atu maqtalihi. Serangan kaum musyrikin kepada Rasulullah dan tersebarnya berita kematian beliau alaihi salatu wassalam. Kata Syekh menyebutkan, wa kana Rasulullah fi muakhiratil muslimin. Rasulullah berada di barisan belakang kaum muslimin. Bersama beliau ada sab'atun minal ansar, ada 7 orang dari ansar, wa tsnani minal muhajirin, dan 2 orang dari muhajirin. Ada 9 orang. Maka tatkala beliau melihat kuda Khalid ibn al-Walid yang muncul dari belakang bukit, maka beliau memanggil para sahabat dengan suara yang tinggi. Ilayya ibadallah. Kemari kalian menujuku wahai hamba-hamba Allah. Naam, dengan suara yang keras. Lah ternyata kaum musyrikin mendengarkan suara beliau. Boleh jadi karena posisi kaum musyrikin tersebut lebih dekat dibandingkan muslimin yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekelompok dari mereka bersegera menuju ke arah suara. Kemudian mereka menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan serangan yang sangat dahsyat yang bertubi-tubi. Dan mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebelum kaum muslimin sampai kepada beliau. Sebelum kaum muslimin yang dipanggil tadi sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam kemudian menyatakan, man yarudduhum anna walahul jannah. Siapa yang memukul mundur mereka dari kami maka baginya surga. Au huwa rafiqi fil jannah, atau dia menjadi temanku di surga. Maka majulah seorang sahabat dari Ansar kemudian menghadang mereka, menebas mereka, membunuh mereka sampai pun akhirnya sahabat tersebut terbunuh sebagai syahid. Terus mereka mendekat, beberapa orang tadi, dengan tujuan untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada qawlahu, maka Rasulullah mengulang kembali ucapannya. Man yarudduhum anna walahul jannah. Au huwa rafiqi fil jannah. Siapa yang memukul mundur mereka dari kami, maka baginya surga. Atau dia menjadi temanku di surga. Maka berkata lagi seorang yang lain. Dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, menghadang mereka, membunuh mereka, membantai mereka. Sampai dia pun terbunuh. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat. Wahakadha hatta kutilas sab'ah. Sampai 7 orang tersebut terbunuh. Naam. Dari sahabat-sahabat Ansar. Walamma saqata as-sabi', maka tatkala terjatuh orang yang ketujuh, maka tidak tersisa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali 2 orang Quraisy. 2 orang Quraisy dari Muhajirin. Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma. Maka kaum musyrikin memusatkan serangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya tersisa 2 orang yang menjadi benteng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka memusatkan serangannya kepada Rasulullah hingga sebuah batu mengenai beliau. Naam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh di bagian samping tubuh beliau. Kemudian tertimpa gigi depan beliau. Naam. Di bagian kanan bawah. Gigi depan bagian kanan bawah. Naam. Di bagian sini. Ini sampai patah. Dan bibir bawah Rasulullah alaihi salatu wasalam pun terluka. Terkena oleh hantaman topi baja yang ada di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dalam peperangan ini memakai topi baja, demikian pula dua baju besi. Dua rompi besi. Jadi Rasulullah itu bukan kebal ya. Tetap pakai baju besi menggunakan topi baja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terluka bagian kening dan kepala beliau alaihi salatu wasallam. Dan beliau ditebas dengan pedang pada pipi bagian atas. Terkena sabetan pedang. Fadakhalat fiha hilqatani min hilaqi al-mighfar. Maka masuklah padanya dua lingkaran dari barakallahu fikum, lingkaran topi baja beliau alaihi salatu wassalam. Dan juga beliau alaihi salatu wassalam terkena sabetan pedang pada pundak beliau dengan pukulan yang sangat keras, di mana beliau sampai merasakan sakit lebih dari satu bulan disebabkan oleh hantaman pedang tersebut. Padahal beliau telah memakai dua baju besi, namun baju tersebut tidak sampai terlepas dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini semua terjadi yang menimpa Rasulullah tadi dengan berbagai macam luka yang ada pada diri beliau, yang menimpa beliau. Itu sudah dalam perlindungan yang sangat kuat dari dua orang sahabat tadi. Mereka ini bagaikan singa yang luar biasa. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu melempar panah terus tidak berhenti hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilkan anak-anak panah untuk beliau yang menyiapkan, ambil terus, beliau hanya lempar panah terus demikian. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, irmi fidaka abi wa ummi, lemparlah, lepaskan anak panahmu, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Dan demikian pula Talhah bin Ubaidillah, beliau berperang sendiri melawan sekian banyak orang yang datang menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam sendirian. Hatta asabahu 35 au 39 jarha. Hingga menimpa beliau sebanyak 35 atau disebutkan 39 luka yang mengenai beliau radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau melindungi Rasulullah dengan tangannya hingga menimpa jari-jari beliau sampai terputus. Jari-jemari beliau sampai terputus. Namun tatkala jari beliau terputus karena menghalangi Rasulullah, menjaga Rasulullah dengan tangan beliau, beliau menyatakan, namanya orang kaget. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau qulta bismillah." Seandainya engkau menyatakan bismillah, "La rafa'atkal malaikatu wan-nas yanzurun." Maka para malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan melihatnya. Wa khilal hadhihi as-sa'ah, dan di tengah-tengah kondisi dan situasi yang genting tersebut, maka turunlah Jibril dan Mikail alaihi assalam Dan mereka berdua berperang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peperangan yang sengit. Lalu kemudian beberapa orang dari muslimin bergabung na'am untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasulullah dengan sekuat-kuat penjagaan. Orang yang paling pertama datang adalah Abu Bakar Siddiq. Dari beberapa orang yang datang tersebut, bersama beliau ada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu kemudian majulah Abu Bakar As-Siddiq untuk melepaskan lingkaran pelindung. Jadi topi pelindung tadi dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Ubaidah memohon kepada Abu Bakar As-Siddiq agar beliaulah yang melepaskannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Namun tadi sudah disebutkan dua lingkaran tadi masuk pada pipi beliau. Naam, lingkaran yang dari topi baja beliau. Ini masuk lingkarannya kepada ke pipi beliau. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhu na'am melepaskan topi baja tersebut dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga menyebabkan tanggal salah satu gigi seri Rasulullah. Na'am. Lalu kemudian beliau melepaskan lingkaran yang lain, maka jatuh lagi na'am gigi seri yang lainnya. Na'am, copot gigi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian mereka berdua, Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, na'am menghampiri Talhah bin Ubaidillah dan mengobati beliau yang sedang terluka. Di sela-sela itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dujanah dan Mus'ab bin Umair, kemudian Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Setelah kondisi tadi sampai pulalah beberapa orang, Abu Dujanah, Mus'ab bin Umair, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Watadha'afa 'adadul musyrikin aidan. Tetapi jumlah musyrikin pun juga semakin bertambah. Beberapa orang datang untuk menguatkan barisan muslimin, na'am untuk menguatkan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi musyrikin pun terus bertambah. Dan serangan mereka semakin sengit. Maka kaum muslimin pun bangkit dengan keberanian yang tiada tara. Di antara mereka ada yang melempar dengan panah. Di antara mereka ada yang bertahan. Di antara mereka ada yang na'am membunuh. Di antara mereka ada yang menghindar dari anak-anak panah yang akan mengenai tubuhnya. Luar biasa. Keberanian yang tiada tara. Lah sebelumnya barakallahu fikum al-liwa. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan bahwa bendera berada di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala an. Fadarabu ala yadihi al-yumna hatta quti'at. Maka mereka menebas tangan kanan beliau hingga terputus. Fa akhadahu bi yadihi al-yusra, lalu kemudian bendera itu beliau ambil dengan tangan kanannya dipegang dan terus diangkat dengan tangan kirinya. Afwan, dengan tangan kiri. Setelah tangan kanan kena tebasan, jatuh. Diambil dan dipegang serta diangkat dengan tangan kirinya. Fadarabu 'alaiha, maka mereka pun kembali menebas tangan kirinya hatta quti'at, sampai pun terputus, jatuh. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu kemudian jatuh berlutut. Na'am, namun beliau pantang untuk menjatuhkan bendera tersebut sehingga beliau tetap memberdirikannya dengan diletakkan di dadanya sambil ditahan dengan leher beliau radhiyallahu ta'ala an. Naam, sampai beliau pun terbunuh akhirnya. Wa kana alladhi qatalahu huwa Abdullah bin Qum'ah. Yang membunuh beliau adalah Abdullah bin Qum'ah. La tatkala ia telah membunuh Mus'ab bin Umair, maka dia menyangka bahwa dia telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Mus'ab bin Umair ini sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wajah beliau sangat mirip dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kemudian berbaliklah Ibni Qum'ah, kemudian berteriak, "Inna Muhammadan qad qutila." Muhammad telah terbunuh. Maka kemudian berita itu tersebar dengan begitu cepatnya. Lah, dengan penyebaran berita tersebut, maka serangan kaum musyrikin kemudian mengendor. Serangan musyrikin mengendor karena mereka menyangka bahwa target sudah tercapai, keinginan sudah diperoleh. Yaitu apa? Kematian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, mauqifu 'ammatil muslimina ba'da tatwiq. Keadaan secara umum kaum muslimin setelah mengalami serangan melingkar. Walamma ra'al muslimuna bidayata 'amaliyat at-taqwiq at-tatwiq tashattatu wartabaku. Tatkala kaum muslimin melihat awal dari serangan melingkar yang dilakukan oleh musuh, maka mereka tercerai-berai dan keadaan semakin kacau. Keadaan menjadi kacau. Dan mereka tidak berada pada satu sikap. Di antara mereka ada yang lari ke arah selatan hingga mencapai kota Madinah. Di antara mereka ada yang lari ke lereng Uhud dan berlindung di kemah. Di antara mereka ada yang datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela Rasulullah, menjaga beliau sebagaimana yang sudah kita terangkan tadi. Dan sebagian besar muslimin tersisa berada pada daerah serangan melingkar. Ini kebanyakan mereka. Kebanyakan mereka terjebak dalam posisi serangan melingkar yang dilakukan oleh pasukan musuh. Namun mereka sabitina fi amakinihim. Mereka kokoh di tempat-tempat mereka. Naam, mereka melawan pasukan tersebut, membunuh mereka. Namun barakallahu fikum, di saat dalam kondisi bahwa tidak ada pemimpin yang mengomando mereka dengan satu komando, sehingga pun akhirnya saf mereka menjadi berantakan dan terjadi kekacauan. Maka berbalik pula barisan pertama, naam, sampai terjadi baku hantam dengan barisan yang sebelumnya. Ini sudah pergi sana, yang ini akhirnya ketemu baku hantam. Saling menyerang. Tak tahu. Naam. Hatta kutila al-Yaman Walid Hudzaifah. Sampai di naam, karena terjadi baku hantam tersebut, terbunuh al-Yaman, ayahnya Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, di tangan kaum muslimin sendiri. Di tangan kaum muslimin sendiri. Dan tatkala mereka mendengarkan kabar kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka kehilangan kontrol. Dan kekuatan mereka menjadi lemah. Sampai kemudian mereka meninggalkan peperangan. Tetapi yang lain mereka tetap bersemangat. Sembari menyatakan, "Mutu ala ma mata alaihi Rasulullah." Matilah kalian di atas prinsip yang Rasulullah mati di atasnya. tegar mereka. Wa bainama hum kadzalik, dalam kondisi mereka demikian ini, ternyata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, di mana beliau sedang membelah jalan menuju mereka. Ini Ka'ab bin Malik sedang berupaya membelah jalan, ya, membuka jalan dari musuh untuk menuju kaum muslimin. Fa'arafahu bi'ainaihi, maka beliau kemudian mengenali Rasulullah dengan kedua matanya. Naam, di mana pada waktu itu wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam berada di bawah lingkaran pelindung besi. Yani baju, apa namanya, pada topi baja. Naam, topi besi. Naam, dan baju, apa namanya, baju besi beliau alaihi salatu wassalam. Maka nada Ka'bun bisautin alin, maka Ka'ab bin Malik berseru dengan suara yang tinggi, ya ma'asyarul muslimin, abashiru hada Rasulullah. Wahai kaum muslimin, berbahagialah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin pun kemudian berbalik, naam, berkumpul sampai akhirnya terkumpul di sisi Rasulullah 30 rajulan min ashabihi, ada 30 orang dari para sahabat. Fashaqqa bihimut tariq bainal musyrikin, maka mereka membelah jalan dari pasukan itu, terus bergerak maju, tebas sana tebas sini untuk membuka jalan, dan mereka selamat, naam, dari serangan pasukan melingkar tersebut. Naam, kemudian dibawa ke lereng bukit. Kaum musyrikin sendiri, mereka berupaya untuk merintangi usaha untuk mundur tadi. Jadi kaum muslimin ini sudah berusaha mundur untuk menyelamatkan diri dari serangan melingkar. Kaum musyrikin telah berupaya untuk merintangi upaya mereka, walakinnahum fashalu tamaman, tetapi mereka gagal total. Mereka gagal total, bahkan terbunuh 2 orang dari kaum musyrikin di saat upaya mereka merintangi jalannya kaum muslimin. Maka dengan strategi tersebut, maka selamatlah muslimin, tetapi setelah mereka membayar dengan harga yang sangat mahal disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh ar-rumah, oleh para pemanah, dan mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adzan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ini yang bisa kita sampaikan, dan jangan lupa esok pada subuh insyaallah kita akan membaca awal pelajaran dari syarah hadis Jibril. Namun perlu ana sampaikan bahwa insyaallah ta'ala, yang pada dasarnya ustazuna Ustaz Abdul Hakam At-Tamimi hafizahullah, beliau membahas Arba'in An-Nawawiyah, yang sebetulnya dalam hadis Arba'in pun ada hadis Jibril. Pada hadis yang keberapa? Hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua. Namun insyaallah ta'ala, naam, akan antum jumpai di sana fawaid yang mungkin saja, naam, di sela-sela penjelasan Ustaz Abdul Hakam akan ada tambahan faedah yang mungkin terluput atau tidak tersampaikan oleh beliau dari syarah-syarah yang ada. Naam, itu sangkan ana. Karena memang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala telah mensyarah hadis ini khusus dalam satu kitab tersendiri. Naam, untuk membahas ini saja syarah hadis Jibril mungkin akan butuh waktu lebih dari setahun. Butuh waktu lebih dari satu tahun mungkin insyaallah. Sehingga disiapkan besok insyaallah. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.